dia melakukan perbuatan secara tidak benar. Yang dimaksud dengan al-guru pada hak Nabi SAW adalah apa yang dimaksud dengan sikap guru terhadap Nabi. Orang mengalami perusahaan di kota Jumbi di Al-Quran atau kemarin berpulang berhubungan dengan Al-Quran. Lalu jadilah musik untuk kota itu berilahiyah. Mengapa batasan yang sudah ditetapkan padanya pada batasan yang sudah ditentukan pada diri Allah SWT? Yaitu sampai berumur takkan keamatan waktu umurnya luar bicara. Dia diangkat di atas derajat al-umurnya sampai ibadah. Lalu jadilah musyik umur khasa isri ilahiyah dan ditetapkan kepada dia sesuatu yang merupakan kekhususan dari ilahiyah, kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak benar. Sesuatu yang khas menghargai Rasulullah, kekhususan yang hama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu diberikan kepada selainnya. Walaupun kepada Nabi SAW berangkut dan wa yustawada bimnihullahi wa yuslah bagi. Dan juga dengan mengantau semua permohonan berangkut dan wa yustawada bim yang beristawada kepadanya kerana Allah yang telah pergi dan bersumpah dengan menyebutkan namanya. Ini adalah sifat al-Iqra' dan sifat Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita sebutkan lagi merupakan contoh dari sifat Nabi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terdapatnya sampai pada berat al-Ambudiyah kandung di ibadahnya. Dibatkan kepada dua kekhususan yang mana dimiliki oleh Allah Al-Fatihah berkaman berkaman berkaman berkaman kepadamu selain Allah dan menyebut namanya di dalam sumpah-sumpahnya. Ini merupakan sikap guru terhadap Nabi. Umrah berterai fi haqqi Rasulullah SAW dan maksud dengan sifat al-Iqra terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikhra al-Iqra seperti yang kita sebutkan tadi menjawab betul haddi fil-mati ma'adam batasan di dalam ujian. Nah al-Iqra al-Iqra ini fakatnya Sallallahu Alaihi Wasallam al-Iqra al-Iqra ini yaitu ditambah perbuatan di dalam perjuangan beliau. Dan di sebelah perjuangan di dalam sebuah perkataan Tuhan waktu turun sama asratin nasara ibn al-Maryam inilah berkata Abdullah wa Rasul jangan kawan berkata di dalam manusia kata Syekh di dalam menguruskan hati ini Allah tembahami berjahat-jahat jangan kalian memuji-ku dengan kebatilan. Apa maksud memuji Nabi dengan kebatilan? Walau jawa-jawa sabat di Nabi dan jangan kalian